Sementara saya bukan orang Lombok, saya tinggal membuka GPS, lalu saya diberitahu akan sekian menit, tapi ternyata lebih cepat karena ada four rider, ada pengawalnya, dan sopirnya bagus. Bayangkan, kalau bisa seperti itu ke surga enak gak kira-kira? Hah? Mau seperti itu masuk surga? Sudah tahu apa GPS masuk surga? Hah? Sudah ada gak four rider-nya yang bisa membawa kita ke surga? Sudah ada gak pengawal kita untuk bisa tetap masuk surga? Nah, ihdinas siratal, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa jalan lurus? Itu sebetulnya Tuhan, berikanlah aku GPS ke surga. Kan gitu sebetulnya. Kalau bahasa kekiniannya, waktu kita bilang ihdinas siratal, Tuhan, tunjukkanlah aku GPS bisa masuk surga. Sudah Tuhan kasih belum? Sudah. Apa siratal mustaqimnya itu GPS-nya? Dzalikal kitabu la raiba fih. Alkitab itu, Al-Quran itu GPS kamu. Terus katanya ada patwalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah pernah sampai surga? Sudah. Sudah orientasi ke surga? Sudah. Jadi tersesat enggak kalau kita dibimbing oleh Rasul? Tidak. Untuk itu, supaya kita dikawal oleh Rasul dan terbimbing, harus baca apa? Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ilmunya. Terus kalau Nabi sudah tidak ada lagi sekarang, kita merujuk kepada siapa? Ulama, al-ulama. Kenapa ulama? Hum warasatul anbiya, karena mereka lah pewaris, maksudnya penerus kenabian, terutama dalam menyebarkan risalah. Risalah apa? Ilmu. Karenanya sifat para nabi itu adalah ilmu. Karenanya orang yang ingin menjadi ahli waris nabi, nabi itu tidak mau walau sudah ditawarkan gunung Uhud menjadi emas, betul enggak? Karena para nabi dan rasul tidak mewariskan emas, tidak pula perak, tetapi maka barang siapa yang mengambil ilmu dari nabi, berarti dia orang pinter, orang yang paling cerdas untuk mendapatkan warisan terbaik dari nabi adalah apa? Ilmu. Maka di sini pentingnya pemimpin dari orang yang berilmu. Jelas sudah? Apalagi kalau kita dipimpin oleh orang yang bukan cuma mengerti ilmu dunia saja. Sebab bahaya kalau cuma pemimpin kita cuma mengerti ilmu dunia, lalu dia menjadi pemimpin kita, bisa ngajak kita ke surga enggak? Apalagi kalau kafir. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, situasi kemarin kita diselamatkan. Ini bukan soal rasis atau tidak rasis. Ini adalah konstitusional bahwa umat Islam memilih berdasarkan agamanya, maksudnya berdasarkan cara pandang agamanya, maksudnya memilih berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dilindungi gak oleh konstitusi? Iya, pasal 29 ayat 1 dan 2. Bahkan dalam tafsir, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulul amri, itu siapa? Siapa pemimpin pertama kita? Ulama. Yang pertama harus kita jadikan ulil amri untuk menjadi pemimpin kita yang kita taati siapa? Ulama. Bukan zuamanya dulu, ulamanya dulu. Dan mulia menjadi ulama itu, menjadi ahli ilmu itu. Anak-anakku sekalian, siap semangat belajar? Siap rajin membaca? Cuma kalian punya masalah, anak-anakku. Anak sekarang memang minat bacanya tinggi, tapi baca WA. Bangun tidur langsung baca. Baca apa? Facebook. Mau tidur baca dulu. Baca apa? Instagram. Bukan sebatas itu nak membaca itu. Mana mungkin bisa jadi ulama wahai mahasiswa, mahasiswi? Wahai alumni-alumni pesantren, kalau kalian ingin menjadi ulama, menjadi ahli ilmu, bukan cuma minat baca yang harus kalian miliki sayang. Kamu harus punya daya baca. Dayanya, bukan minatnya saja. Mampu gak membaca dalam satu hari 300 halaman? Hah? Kalau cuma baca WA terus, mana bisa jadi ulama? Jadinya ubaru. Ulama dan ubaru. Jadi ilmu ubaru itu ilmu copas, ilmu broadcast, ilmu putus-putus. Jadi kalau ingin jadi ulama, ingin jadi ahli ilmu, harus kuat minat baca dan daya bacanya. Seperti para tuan guru ini. Caranya gimana? Datang berguru kepada tuan-tuan guru. Harus rajin datang ke majelis-majelis ilmu. Siap? Siap. Nah ini pesan saya, karena tadi banyak diminta tips-tipsnya. Percayalah anak-anakku sekalian, sumber ilmu itu qala Allah wa qala Rasulullah. Yang namanya hafiz Quran tidak ada yang nganggur. Kalau sarjana banyak yang nganggur. SD berapa tahun? SMP? SMA? Berapa tahun jadi? 12 tahun belajar bisa apa? Tamat SMA? Hafiz Quran ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tidak ada hafiz Quran itu nganggur. Ya. Wah, minimal diperbutkan jadi imam. Di Jakarta, kalau Ramadan itu rebutan. Imam hafiz Quran itu apalagi suaranya bagus, total gaji 1 bulan 30 juta. Totalnya ya. Tidak ada hafiz Quran itu menganggur. Oke, tadi sampai SMU 12 tahun belajar. Kuliah berapa tahun? 4 tahun. Jadi berapa tahun? 16 tahun. Umurnya sudah berapa? Tambah 7. 23. Iya, bisa apa umur 23 tahun? S1. Udah bisa menghasilkan uang banyak? Sudah bisa menjadi pemimpin politik? Belum. Muhammad Al-Fatih usianya 19 atau 20 tahun. Ilmu politiknya sudah khatam. Ilmu militernya sudah selesai. Yang pasti dasar-dasar ilmu agama sejak kecil. Maka kalau hanya mengandalkan ilmu sekolahan anak-anakku, kalian tidak jadi apa-apa, hanya jadi manusia standar. Tapi kalau menjadi hafiz Quran, menjadi hafiz as-sunnah, menghafal kutubus sittah atau kutubut tis'ah, belajar fikih 4 mazhab minimal, kalian akan mulia. Kalian gak perlu kejar-kejar uang. Uang yang kejar, kejar-kejar siapa? Tapi dia tidak terlalu mementingkan itu hidupnya. Mulia gak jadi ulama? Senang gak dipimpin oleh ulama? Nah, jelas sudah. Nah sekarang terakhir, ini juga hal penting yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan izzah Islam di Indonesia. Ya, saya kedatangan tamu dari beberapa negara, cuma ingin mengucapkan selamat. Dulu waktu saya masih kuliah, saya hampir tidak percaya kalau banyak para pakar, para ulama mengatakan insya Allah kebangkitan Islam di muka bumi akan dimulai dari Asia Tenggara, khususnya dari Indonesia. Takbir dulu, takbir. Saya hampir tidak percaya, apalagi setelah ditimpa krisis moneter. Kacau ekonomi di Indonesia ini. Apalagi kalau melihat kondisi perekonomian kita belakangan ini. Tetapi tiba-tiba Allah satukan hati umat untuk melihat segala peristiwa baik politik, hukum, sosial, budaya dari cara pandang Islam. Sungguh ini minnah ilahiyah. Saya pernah kumpulkan dan kumpul bersama ulama-ulama se-Solo Raya. Cek. Kepada para ulama se-Solo Raya saya bilang, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk bisa membangkitkan semangat umat seperti ini? Saya mau tanya, sebelum 212 umat mudah gak kumpul seperti ini? Sebelum ini kira-kira mudah gak untuk sholat subuh berjamaah dengan jumlah besar? Susah. Ini saya mau beri informasi. Informasinya, saya keliling Indonesia, umat Islam sekarang mudah sekali untuk berbondong-bondong datang sholat subuh berjamaah itu. Sampai masjid Islamic Center, Masjid Nahdlatul Wathan itu hanya dalam satu malam bisa 3/4 penuh itu sholat subuh. Saya ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, itu masjid untuk sholat subuh itu membludak itu. Dai mana, ulama mana, organisasi masyarakat Islam yang mana yang bisa menggerakkan hati umat pada saat untuk beramai-ramai sholat subuh itu? Ada yang bisa? Gak ada. Ini siapa yang memberikannya? Allah. Tahu gak, kalau orang sudah datang ke sholat subuh dan suka berjamaah, itu artinya orang itu mudah-mudahan sudah terbebas dari indikasi penyakit munafik. Itu hebat gak? Itu mulia atau tidak? Sebelum ini banyak gak yang malas sholat subuh berjamaah? Sampai sekarang. Tapi sekarang mudah orang diajak itu. Tetapi ada yang dahsyat lagi. Yahudi bilang, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan umat Islam kecuali kalau sholat subuh umat Islam sudah sama dengan sholat Jumatnya, betul? Kemarin ketika dia tutup Masjidil Aqsa, ini juga yang disebut dengan rubba dharratin nafi'ah. Kelihatannya musibah, tapi manfaatnya besar. Apa itu manfaatnya? 30 ribu umat Islam sholat subuh berjamaah di jalan-jalan dan tidak mau masuk Masjid Al-Aqsa kecuali dalam keadaan mulia dan terhormat tanpa pintu elektronik. Penuh. Dan itu melebihi salat Jumat seperti biasanya. Israel, Zionis melihat di depan matanya umat Islam sudah salat subuh lebih banyak daripada salat Jumatnya di jantung kota mereka. Walaupun masih bersifat event, insidental, tapi ini tanda-tanda baik. Saudara-saudara, ternyata 40 ribu orang lain itu dihalangi, diblokade di jalan-jalan lain, tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa, tidak bisa bergabung dengan yang 30 ribu. Total mereka 70 ribu. Datang semua. Padahal biasanya itu mustahil terjadi. Dan ancamannya luar biasa. Itu yang membuat Zionis terbelalak ketakutan. Buka, cepat buka Masjidil Aqsa. Kalau tidak, bisa hancur Israel itu. Mungkin supaya sholat subuh jamaah di sini ini banyak, kita tutup dulu masjidnya barangkali. Supaya marah-marah semuanya dulu. Setuju? Jangan. Ya, tapi kan tidak harus nunggu ditutup dulu baru bersemangat. Tapi lebih dari itu. Lebih dari itu. Allah sekarang bukan cuma menurunkan izzah Islam pada umat Islam di Indonesia. Ini para tuan guru, ini sekedar informasi supaya kita tidak gagal faham. ya, supaya jangan gagal faham. Ini merambah ke dunia politik, bahkan masuk ke dunia ekonomi. Kesadaran umat untuk berinfak, berzakat ini luar biasa. Dalam satu bulan kemarin saya khutbah Idul Fitri di Masjid Al-Azhar, 30 hari zakat, infak, sodakoh, wakaf mereka, ya lumayanlah, sekitar 5,8 miliar satu bulan. Kesadaran umat sekarang mulai muncul. Jadi jangan percaya dengan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan umat Islam yang ada di media-media itu, karena mereka ketakutan dengan situasi yang sedang terjadi ini. Tapi kita pun harus waspada, jangan sampai kita dibenturkan. Ini teman-teman, ini kalau ketemu saya maunya perang saja gitu. Ustaz, revolusi, betul? Apa itu revolusi? Perang. Perang lawan siapa? Tidak tahu. Saya mau bertanya, siapkah kita jadikan Indonesia sebagai lokomotif kebangkitan Islam dunia? Ya. Takbir. Mulainya dari Indonesia yang kita bakar-bakaran dulu semuanya, seperti 98, sehingga ekonomi minus 7, lalu akhirnya dikuasai oleh pemodal, atau kita mulai kebangkitan Islam dunia dari Indonesia dengan Indonesia yang sedang baik saat ini? Mau yang mana? Yang pertama atau kedua? Mau rusuh atau damai? Takbir. Mau perang saudara seperti Irak, Suria, atau ingin damai? Takbir. Bagus, sudah normal sudah. Kalau ini yang terjadi, itulah Islam salam, cinta damai. Selamat hatinya dari berbagai macam bentuk kejahatan dan penyakit-penyakit hati. Karena sekarang Allah sudah berikan kekuatan sosial umat Islam. Apa itu? Ukhuwah Islamiyah. Umat Islam di mana-mana ini tiba-tiba mau bersatu, mau berukhuwah Islamiyah. Saya diundang ke Tasik Malaya, saya kira umat Islam sudah pada tidur. Acaranya baru besok sholat subuh berjamaah. Jam 11 malam saya tiba untuk istirahat, udah penuh kampung itu. Ternyata jam 3 pagi dini hari itu pemuda-pemuda sudah baris di jalan-jalan sampai ke masjid. Itu sekitar 200 meter. Saya juga kaget. Dan yang lebih hebat adalah bersatunya antara ormas Persis terbesar di Jawa Barat dengan Tarekat Idrisiyah itu, sehingga tarekat-tarekat pun bersatu dengan ormas-ormas Islam. Ulama-ulamanya pun bersatu. Siapa yang bisa menyatukan hati hamba ini? Allah. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Andai kamu punya uang, dan uang kamu, harta kamu sebanyak langit dan bumi, tidak mungkin kau bisa satukan hati manusia. Betul? Karena siapa yang bisa menyatukan hati manusia? Itu dibuktikan di Jakarta. Politik uang betul-betul lumpuh di Jakarta kemarin. Bahkan politik sembako lumpuh di Jakarta kemarin. Takbir. Padahal uang mereka itu tak terhitung jumlahnya. Siapa yang memenangkan kita ini? Allahu Akbar. Dan insya Allah. Apalagi kalau orang-orang dari Sekar Bela yang turun, aman Indonesia insya Allah. Ya, malu dia kalau sampai ada pemimpinnya dibayarin sama orang asing. Dia bawa mutiara semua, pakai sorban semua. Dia bawa emasnya semua. Minimal untuk hari ini dia sumbang kotaknya itu dengan uang yang paling. Ya, dia tidak mau masa bisnis besar tetapi untuk Islam kasih yang sisa. Malu orang Sekar Bela kalau memberikan yang sisa untuk Islam, betul? Untuk Islam diberikan yang sisa atau semuanya? Saya ulangi, untuk Islam kita berikan yang sisa atau semuanya? Berapa waktu yang ingin diberikan untuk Islam? Katanya ingin menjadi pengikut Rasulullah. Rasulullah dan para sahabat menyerahkan waktunya berapa untuk Islam? Semuanya, sisanya untuk dunia. Berapa harta yang diberikan dan tenaga untuk Islam? Semuanya, hanya sedikit yang disisakan untuk dunia. Orang Skarbela kira-kira berapa yang diberikan untuk Islam? Semuanya. Takbir. Nanti cek berapa isi kotaknya itu. Cek kira-kira ada enggak mutiara di dalamnya. Lihat di kotaknya itu ada enggak emas di situ. Kalau belum ada, sabarlah. Karena belum dipotong emasnya. Karena mereka masih tawadu. Ya, tahu tawadu? Tahu warna duit. Baik muslimin dan muslimat, jangan berikan yang sisa untuk Islam. Apa kata Abu Bakar ketika ada umat Islam yang tidak lagi mau berinfak, tidak lagi mau berzakat? Dia teriak, dia angkat dan hunus pedangnya. Ayang kusuddinu wa ana hay. Ayang kusuddinu wa ana hayyun. Aku tidak rela kalau bobot Islam jatuh sementara aku hidup di masa itu. Aku tidak rela kalau Islam mundur sementara aku hidup pada masa itu. Aku akan berikan yang terbaik dari hartaku, kalau perlu nyawaku untuk Islam. Gitu. Apa kata Umar bin Khattab, pemimpin 2/3 dunia ini? Nahnu qaumun a'azzalallahu Islam. Kami adalah satu kaum yang sudah Allah muliakan dengan Islam. Faiza btaghina al-izzata bighairihi azallana Allah. Kalau kami mencari kemuliaan di luar Islam, Allah pasti hinakan kami. Ini kami muslim, innani minal muslimin. Saudara-saudaraku, jangan berikan yang sisa untuk Islam. Hiduplah bersama Islam, matilah membawa Islam, dan jangan mati kecuali dengan membawa Islam, dan berislamlah sampai mati. Takbir. Ini saja yang bisa saya berikan. Mari kita lanjutkan sholat isya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan nikmat dan rahmat serta barokahnya buat penduduk saudara-saudaraku di Skarbela ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq ila al-hadi wa ila al-haq wa ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.